bahagia bersamamu, berada di sisimu, takkan pernah terpisah. Jika bisa kuungkapkan sempurnanya dirimu, kau ciptaan terindah. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku temukan. 'Cause you, you are so beautiful, you. Segalanya tentangmu, apa adanya dirimu, membuatku terpana. Sepertinya ku bermimpi, mungkinkah ini terjadi? Ku tak ingin kau pergi, dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku tahu.